bilang apabila kamu mau pulang. Bismillah, bismillah, jangan lupa awali harimu dengan membaca bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau makan, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau minum, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau pergi, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau pulang, bismillah, bismillah. Jangan lupa awali harimu dengan membaca bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah, bismillah, bismillah, kamu mau minum, oh, apabila kamu mau pergi, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau pulang, bismillah, bismillah. Oh, oh, oh, oh. Membaca bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan lupa awali harimu dengan membaca bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau makan, bismillah, bismillah. Apabila kamu mau minum,